datang hari. Namo ibunya dari Pagaruyung. Kalulah bule mandi batimbo kalulah.

sampang laut dari Lajambi. Baiklah kita bersama menari, serampang laut dari Lajambi. Baiklah kita bersama menari, kita lestarikan budaya menari, semua demi Ibu Pertiwi. Kita lestarikan budaya menari, semua Cemina tekulu putih pergi merancah darat pelayan. Cemina tekulu putih pergi merancah darat pelayan. Tayung putus pulau nak beralih sayang ditui di sungai dan berasoi. Sepat ikan senggiring anak labu udang di bawah daun. Ikan sepat ikan senggiring anak labu udang di bawah daun. Tidak dapat rambutnya keriting sayang dikui biar membujang 10 tahun. Tidak dapat rambutnya keriting sayang dikui. Tanam lapa di sekitar.